بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan maka lenyaplah ilmu as-sunnah wal-jama'ah dan mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan keduanya. Ay inna ilma sunnatin nabawiyyati kada an yandakhira wa ad'afu jama'at as-sunnati ashadda ad-da'fi wa lil batili sawlatun thumma yadmahillu. Yaitu sungguh ilmu as-sunnah an-nabawiyyah hampir lenyap dan mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan jama'at as-sunnah dengan selemah-lemahnya, sementara kebatilan memiliki kekuatan kemudian akan lenyap. Wa fi hadhihi al-a'suri al-akhirati قامت للسلفيين دولة على التوحيد والسنة وأنشئت أخيرا لهم جماعات ومدارس على منهج الله الحق. Dan di masa-masa belakangan ini berdirilah bagi salafiyin sebuah negara di atas tauhid dan sunnah, dan didirikan belakangan ini bagi mereka universitas-universitas dan sekolah-sekolah di atas manhaj Allah yang hak. فتسلل الإخوان المسلمون وهم من فلول الأشعرية والتصوف المقيت وحفالات الخوارج إلى هذه الجامعات والمدارس متسترين بالسنة والحماس للإسلام. Lalu orang-orang Ikhwanul Muslimin pun menyelinap, dan mereka adalah sempalan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Sufi yang dibenci dan orang-orang rendah dari kalangan Khawarij. Mereka menyusup ke dalam universitas-universitas dan sekolah-sekolah ini dengan bersembunyi di balik as-sunnah dan semangat terhadap Islam. Wa hadafuhumul awwalu التخلص من المنهج السلفي. Padahal tujuan mereka yang pertama adalah melepaskan diri dari manhaj salafi. فربوا شبابا كثيرا على الولاء لأهل البدع. Maka mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin mendidik banyak pemuda di atas loyalitas kepada para ahlul bid'ah. Wa ala muharabatil manhajis salafiyyi wa ahlihi bil akadhibi wa taswihatil zalimati. Dan mereka mendidik banyak pemuda untuk memerangi manhaj salaf dan para penganutnya dengan berbagai macam kedustaan dan berbagai macam upaya membuat buruk kebenaran secara zalim. Fa'auhanul manhaj salafiyya wa ahlahu. Maka mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin melemahkan manhaj salaf dan para penganutnya. Wa asbahat lahum haymanatun 'ala syababi wa sawlatun wa jawlatun fi hadhihi al-jami'ati wal madarisi wa fi marakizil i'lami. Dan jadilah mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin memiliki kekuasaan terhadap para pemuda, kekuatan dan pengaruh di dalam universitas-universitas dan sekolah-sekolah ini dan di pusat-pusat media. Fa'ad'aful manhaj as-salafiyya wa ahlahu wa ad'aful muslimina wa akharuhum jiddan. Maka mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin melemahkan manhaj salaf dan para penganutnya, melemahkan kaum muslimin dan membuat mereka kaum muslimin benar-benar mundur ke belakang. Walau la zulmu haulai wa zakhrafatihim lil batili wa taswihul haqqi wa ahlihi وتدليلهم لشباب الأمة لكانت أمة الإسلام على حال عظيمة جدا من الخير. Kalau bukan karena kezaliman orang-orang Ikhwanul Muslimin ini dan upaya mereka menghiasi kebatilan serta upaya mereka membuat buruk kebenaran dan para penganutnya serta upaya mereka menyesatkan para pemuda umat ini, niscaya umat Islam berada di atas keadaan yang sangat agung dari kebaikan. Walakinnahum bi'a'malihim asy-syaitaniyyati as-safihati wal-khabithati halu bainal islamil haqqi wal muslimina. Akan tetapi mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin dengan perbuatan-perbuatan syaitan mereka yang dungu dan buruk, mereka menghalangi antara Islam yang benar dengan kaum muslimin. wa baina hadzal mustaqbalit thayyibi alladzi laula wuqufuhum lakana almuslimuna al'ana ya'ishuna wa yan'amuna fi dhilalil islami fi aktsari biladil muslimina fi dhilalid duwalil muslimatil multazimati bikitabillahi wa sunnatir rasuli alaihi salatu wassalamu. Dan mereka kaum muslimin menghalangi antara masa depan yang baik ini, yang kalau bukan karena halangan mereka, niscaya kaum muslimin sekarang hidup dan bergelimang kenikmatan di bawah naungan Islam. Di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin, di bawah naungan negeri-negeri muslim yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa sarata makhtumataini. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan jadilah as-sunnah dan al-jama'ah tertutupi, ay as-sunnatu wal-jama'atu ahlus sunnati fi daulatil jahmiyati masakinu makbutuna, yaitu as-sunnah dan al-jama'ah ahlus sunnah di negeri orang-orang Jahmiyah lemah, dihinakan. Jathamaha ula'i ala sudurihim, orang-orang Jahmiyah ini menekan mereka. Wa kammu afwahahum, dan membungkam mereka ahlus sunnah. Wa ahanuhum, wasajalu wa qatalu wa kadha wa kadha. Mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan ahlus sunnah, memenjarakan dan membunuh dan seterusnya. Fada'ufu, maka lemahlah ahlus sunnah. Thumma Allahu tabaraka wa ta'ala alladhi ta'ahada bihifzi hadzal dini anqadhahum wa sakhkhara lahum, ya'ni al-khalifah at-tayyibah al-mubarakah al-mutawakkila. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berjanji untuk menjaga agama ini, Allah Ta'ala selamatkan mereka ahlus sunnah. Allah selamatkan mereka ahlus sunnah dan tundukkan untuk mereka, yaitu seorang khalifah yang baik yang diberkahi, yaitu Al-Mutawakkil rahimahullah. Farafa'a hadihil fitnata an ahli sunnati wal jama'ati wa asqatallahu daulatal jahmiyati. Maka Allah Ta'ala mengangkat fitnah ini dari ahlus sunnah wal jama'ah, dan Allah Ta'ala menggugurkan negeri Jahmiyah. Wa nas'alullaha an ya'tiyal yawmul ladhi tasqutu fihi daulatul jahmiyatil jadidatu, لِأَنَّ الْإِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ جَهْمِيُّونَ أَكْثَرُهُمْ أَوْ أَذْنَابٌ لِهَؤُلَاءِ الْجَهْمِيَّةِ. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar datang suatu hari yang gugur padanya negeri Jahmiyah yang baru, karena orang-orang Ikhwanul Muslimin kebanyakan mereka berpemahaman Jahmiyah atau merupakan ekor-ekor bagi orang-orang Jahmiyah ini. Wa fihim rawafidu, fihim mu'tazilatun, fihim khawariju, fihim sufiyatun gulatun, fihim kullu bala'in. Di kalangan mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin ada orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, orang-orang Sufi yang ekstrim. Di kalangan mereka terdapat seluruh musibah. Wa usulu hadhil firaqi daribatul atnabuha fi manahijil ikhwanil muslimina. Dan landasan-landasan pokok golongan-golongan ini, yaitu akidah-akidah mereka, tersebar secara luas di dalam manhaj-manhaj ikhwanul muslimin. Fajama'u syarran ala syarrin wa syururun ala syururin. Maka mereka orang-orang Ikhwanul Muslimin mengumpulkan keburukan di atas keburukan, banyak keburukan di atas banyak keburukan. Fanas'alullaha an yunqidhal ummata min abatilihim. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini dari kebatilan-kebatilan mereka, orang-orang Ikhwanul Muslimin. Qauluhu li'idharil bid'i wal kalami fiha walikathratihim. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Ahlus Sunnah tatkala itu melemah karena ditampakkannya kebid'ahan-kebid'ahan dan pembicaraan tentang kebid'ahan, karena banyaknya Ahlul Bid'ah واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة. Dan mereka orang-orang Jahmiyah menyelenggarakan majlis-majlis, menampakkan pendapat mereka, menulis kitab-kitab tentang pendapat mereka, membuat manusia rakus terhadap dunia, dan mereka meminta jabatan untuk mereka. Fakanat fitnatan azimatan. Maka fitnah Jahmiyah tatkala itu merupakan fitnah yang besar. Lam yanju minha illa man asamallahu. Tidak selamat dari fitnah tersebut melainkan orang yang Allah Ta'ala lindungi. Fa'adna ma kana yusibur rajula min mujalasatihim an yashukka fi dinihi aw yutabi'ahum aw yaz'uma annahum 'alal haqqi wala yadri annahu 'alal haqqi aw 'alal batili. Dan minimalnya yang menimpa seseorang karena bermajlis dengan mereka orang-orang Jahmiyah adalah ia meragukan agamanya, atau ia mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah tersebut, atau ia menyangka bahwa mereka orang-orang Jahmiyah tersebut berada di atas kebenaran, sementara ia tidak tahu apakah ia berada di atas kebenaran atau kebatilan. Fasara syakkan fahalakal khalqu, maka jadilah ia orang yang ragu, maka binasalah para makhluk. Hatta kana ayyamu Ja'farin alladhi yuqalu lahul mutawakkilu, hingga pada masa kekhalifahan Ja'far yang dikenal dengan julukan Al-Mutawakkil rahimahullah. Fa'atfa'allahu bihil bid'ah wa azhara bihil haqqa wa azhara bihi ahla sunnati, maka Allah Ta'ala padamkan dengannya kebid'ahan-kebid'ahan, Allah tampakkan dengannya kebenaran, dan Allah tampakkan dengannya ahlus sunnah. Wa talat al-sinatuhum ma'aqillatihim wa kafrati ahlil bid'ai, dan ahlus sunnah pun leluasa menyampaikan kebenaran bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka dan banyaknya ahlul bid'ah ila yaumina hadza, sampai hari ini, yaitu masa al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa hadhihi wasailu tustakhdamu fi kulli zamanin wa makanin, at-targhibu wat-tarhibu litahwilin nasi 'anil haqqi ilal batili wa saddihim 'an sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah wasilah-wasilah yang digunakan di setiap waktu dan tempat, hasungan dan ancaman, untuk memindahkan manusia dari kebenaran menuju kebatilan, dan memalingkan mereka manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahadihi subulu ahli dalali yabdhuluna al-amwala ta'ilata wa yunfiqunaha li'ifsadin nasi, maka inilah jalan-jalan yang ditempuh orang-orang yang sesat. Mereka mengeluarkan harta yang melimpah dan menginfakkannya untuk merusak manusia. Wa yastakhdimuna sultanahum aidan bitarhibi, dan mereka menggunakan kekuasaan mereka pula dengan ancaman, yakni liyaqa'an nasu fi haba'ilid dalali, yaitu untuk menjatuhkan manusia ke dalam jerat-jerat kesesatan. Wal'iyadu billahi, wa hadha hasala minhum, dan ini terjadi pada mereka ahlul bid'ah, terkhusus orang-orang Jahmiyah. Wa dzakara annahu hasala atharun li hadhihi al-asalib al-khabithati, dan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan bahwa terjadi dampak-dampak cara-cara yang buruk ini. An waqa'a unasun fid dalali, yaitu manusia terjatuh ke dalam kesesatan. Wa unasun waqa'u fis syubahi wasyukuki, dan manusia terjatuh ke dalam syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Ila akhiri ma haka anhum, dan yang lainnya yang al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sebutkan tentang mereka orang-orang Jahmiyah. Ila anja Allahu bil khalifati Ja'farin al-Mulaqabi bil mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn al-Rashid ibn al-Mahdi ibn al-Mansuri, sampai Allah datangkan Khalifah Ja'far yang dijuluki dengan Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rashid bin Al-Mahdi bin Al-Mansur rahimahullahu ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardahu.